lelahkah dirimu menungguku? Lelahkah dirimu mengharapkan cintaku? Masihkah dirimu inginkanku? Berdua kita bersama, aku datang untukmu, aku hadir di mimpimu, kan ku jadikan nyata semua mimpimu. Pernahkah dirimu merasakannya? Rindunya hatiku jauh darimu. Yakinkan dirimu akan diriku, semua tentang cinta, semua tentang diriku. Aku datang.